Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Hadirin dan para pendengar yang budiman, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang mulia ini, di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Allah masih bisa mempertemukan, Allah masih memberikan kepada kita taufik untuk bertemu dan saling memberikan faedah kebaikan yang ada di dalam agama ini, berupa menyebarkan ilmu agama. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang luar biasa ini, baik berupa kesehatan dan terlebih lagi Allah memberikan kemudahan kepada kita bisa melaksanakan siam di bulan Ramadan, yang kita berharap semoga siam yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai kebaikan yang nantinya akan memberatkan timbangan pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa, sekiranya ada di sana saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang mengalami sakit ataupun juga dirundung dengan kesedihan, maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan bagi mereka dan segera mengangkat kegundah gulanaan serta musibah yang mereka tanggung. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al akibatahu khairan lahum. Semoga Allah menjadikan kesudahan urusan mereka adalah kebaikan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pembahasan seputar hal-hal yang diharamkan di pekuburan. Maka kita menyempurnakan apa yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, yahrumu ihanatul kubur bil mashi 'alaiha. Diharamkan kita menghinakan kuburan, merendahkan kuburan dengan bentuk berjalan di atas kuburan, menginjak-injak kuburan, berjalan di atasnya. Wawat iha bini'al, dan menginjaknya dengan menggunakan sandal. Wal julusi alaiha, atau dalam bentuk duduk di atas kuburan. Ini semuanya tidak boleh. Termasuk yang diharamkan pula, waja'alaha mujtama'an lil maqamat, dan menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat berkumpul untuk suatu acara. Baik itu acara dalam rangka yang disebut misalnya mengingat kematian, atau dalam acara yang disebut ibadah-ibadah yang lainnya, berdoa di sana lebih khusyuk dan sebagainya, atau peringatan-peringatan yang lainnya, ini tidak boleh. Demikian pula tidak boleh atau diharamkan pula au irsalul miyahi alaiha, yaitu mengalirkan air di atas kuburan. Yang dibolehkan mengalirkan air itu dulu ketika masa ketika mengubur. itu pun sekedar dalam rangka untuk menjadikan tanahnya lekat. Kalau hal tersebut telah dihasilkan dengan adanya hujan atau tanah yang basah, tidak perlu dialiri air, disiram, maksudnya demikian. Itu pun sekedar disiram atau dipercikan supaya tanahnya tidak berhamburan. Kalau sudah diraih seperti tanah di Indonesia pada umumnya, terlebih di sebagian daerah memiliki kadar air yang banyak, maka ini tidak perlu disiram. Adapun menyiram kuburan, mengalirkan air di atasnya, lebih-lebih dengan keyakinan tabarruk atau mendinginkan si mayit, ini tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa demikian? Lima rawahu Muslim an Abi Hurairah marfu'an. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabahu fatakhlusu ila jaldihi khairun min an yajlisa ala qabrin. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seandainya salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api yang menyebabkan terbakar pakaiannya dan menjalar ke kulitnya, ini lebih baik daripada harus duduk di atas kuburan. Maka menunjukkan duduk di atas kuburan itu bagian dari dosa besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api yang menjadikan pakaiannya terbakar dan menjalar ke kulitnya, ini lebih baik daripada harus duduk di atas kuburan. Dan ini termasuk bab daripada ikramul mayyit, memuliakan si penghuni kubur. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyatakan di dalam Tahdzibus Sunan jilid yang ke-9 halaman 37, beliau menyatakan, man tadabbara nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil julusi alal qabri wal ittika'i alaihi wal wat'i alaihi alima anna an-nahya innama kana ihtiraman lisukkaniha an yuta'a bin ni'ali fawqa ru'usihim. Maka kata beliau, orang yang memperhatikan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari duduk di atas kuburan atau bertelekan di atasnya atau menginjak kuburan, maka dia akan mengetahui annan nahya, larangan tersebut, innamakana tiroman lisukkaniha, adalah tujuannya dalam rangka untuk memuliakan si penghuni kubur. Tentunya yang muslim, ya, dalam rangka untuk memuliakan si penghuni kubur. An yuta'a bini'ali fawqa ru'usihim, dilarang, kenapa? Yaitu dikhawatirkan nanti akan kita menginjak dengan sandal terkena kepala daripada si mayit. Ini keterangan beliau Ibnul Qayyim rahimahullah yang dinukilkan dalam Tahdzibus Sunan. Sehingga seorang muslim adalah orang-orang yang mereka menghormati saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang muslim, mereka adalah orang yang muslimin lainnya selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Walaupun mereka sudah meninggal, kita hormati. Karena yang namanya muslim bernilai dan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan hidup ataupun sudah wafatnya. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir hidup, amalannya tidak dianggap. Meninggal dihinakan, mati dibuang begitu saja. Ini orang kafir. Tidak ada kewajiban bagi kita mengubur mereka, ya, dari sisi pengkuburan yang sesuai dengan syariat ini. Barakallahu fikum. Sehingga inilah suatu peringatan bagi diri kita dan pelajaran supaya kita menghormati orang-orang Muslim, baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Dikala meninggal, bentuk ikram memuliakan mereka dengan cara kita tidak duduk di atas kuburannya, tidak menggunakan sandal ketika melewati kuburannya. Terkait dengan hal tersebut, maka kita nukilkan di sini fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang dinukilkan dalam Ikhtiyaratul Fiqhiyah di halaman yang ke-189 dalam bab Hurmatul Amwat wal Maqabir, bab menghormati para mayit dan juga kuburan. Beliau menyatakan bahwasanya la yajuzu an yamsiya bi ni'ali fil maqbarah, tidak boleh seorang itu berjalan dengan menggunakan sandal di pekuburan. Illa indal hajah, kecuali kalau memang dibutuhkan sekali. Seperti apa? Mislu wujudi syauqi fil maqbarah awi ramdha'i syadidah, seperti misalnya didapatkan adanya duri di kuburan. Yang ini kalau tanpa menggunakan alas kaki justru malah menjadikan mudarat bagi orang yang menginjaknya. Atau di sana didapatkan batu yang kerikil yang sangat panas karena mungkin panasnya terik, demikian. Ini dibolehkan menggunakan ini. Namun kata beliau, amma idza lam yakun hunaka hajatun fayungkaru alaihi. Adapun kalau tidak ada keperluan yang sangat seperti ini contohnya, maka diingkari hal tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkara ala sahibi sibtiyataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang menggunakan dua sandal jepit. Yaitu demikian. Yaitu Rasulullah menyatakan, ya sahiba sibtiyaini alqi sibtiyataika. Maka beliau menyatakan, wahai orang yang mengenakan terompah sandal itu, buang, lepaskan, ya, lepaskan sandal yang kau pakai ketika melewati kuburan. Ini demikian. Maka Nabi SAW mengingkarinya, wa yu'allimul hukma syar'i, dan mengajarkan kepada dia hukum syariat. Oh, berarti tidak boleh menggunakan sandal. Ini demikian. Demikian pula terkait dengan mengenakan sandal. Kata beliau, yakhla'un ni'ala aw yukhla'un ni'alu idza kana yamurru bainal kubur, maka hendaknya dilepas sandal kalau kita berjalan di antara kubur. Di antara kubur kita berjalan, lepaskan sandal. Amma idza lam yamur bainal kubur, kalau seandainya kita tidak berjalan di antara pekuburan, maka fala ba'sa fala yakhla'uha, maka tidak perlu kita melepaskannya. Seperti misalnya kata beliau, misl an yaqifa inda awalil maqbarah, seperti orang mau masuk ke kuburan, dia pas di depan saja. Di kuburan yang pertama tidak sampai masuk ke bagian dalam pemakaman, maka dia di depan, di tepi jalan sudah masuk ke wilayah kuburan, area kuburan di depan. Kemudian dia setelah di depan, dia yusallimu alal mayyit, menyampaikan salam kepada para mayyit. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin al mu'minin, inna insya'allahu bikum lahikun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Di kuburan yang pertama di pinggir, dia menyampaikan salam, doa tadi. Kemudian yang sebenarnya tidak perlu fala yakhla, kata beliau tidak perlu melepas sandalnya. Jadi inilah aturan syariat yang hendaknya kita indahkan. Karena seorang mengindahkan aturan syariat termasuk bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa may yu'azzim syairallah wa dzalika min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk ini bagian syiar di kuburan, maka itu termasuk bagian dari ketakwaan hati seseorang. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita selesai dari pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Saleh Fauzan terkait dengan hal-hal yang dilarang di kuburan. Maka setelah beliau menyampaikan larangan-larangan ini, beliau membahas berikutnya mengenai ahkamu ta'ziyah wa ziyaratil kubur, hukum-hukum ta'ziyah dan berziarah kubur. Hukum ta'ziyah yaitu menghibur orang yang sedang terkena musibah. Bagaimana hukumnya? Kata beliau, yusanu ta'ziyatul musab bil mayyit. Maka disunnahkan untuk kita takziah terhadap orang yang terkena musibah kematian, datang menghiburnya, ya, menghibur, menguatkan hati mereka. Ini demikian. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tidak sampai dengan wajib. Wahasuhu ala sabari wa du'a ilil mayyit. Dan hendaknya orang tersebut memotivasi, ya, memberikan dorongan kepada orang yang terkena musibah dengan kematian untuk bersabar. Untuk bersabar. Dan juga dia mendoakan si mayyit, mendoakan kebaikan bagi orang yang sudah meninggal. Maka ini demikian. Lima rawa Ibnu Majah wa isnaduhu thiqat, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang thiqat. An Amr ibn Hizam marfu'an, dari Amr ibn Hizam marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu azza wa jalla min hulalil karamah yaumal qiyamah. Beliau menyatakan, tidaklah ada seorang mukmin yang dia itu bertakziah menghibur hati saudaranya yang terkena musibah, melainkan Allah akan kenakan padanya hulalin, ya, mengenakan padanya selendang ataupun kain berupa karomah, kemuliaan dari pada hari kiamat nanti. Selendang kemuliaan pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di nomor hadis 1601 dari sahabat Muhammad ibn Amr ibn Hizam radhiyallahu anhuma. Ini hadis ini dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan, isnaduhu thiqat, sanadnya thiqat. Wa waradat ma'na bima'nahu ahadits, dan telah datang hadis semakna ini beberapa hadis. Ini yang pertama. Maka ta'ziyah ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, diterangkan Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah, kata beliau, al-uzza laysa lahu ayyamun muhaddadah. Maka bertakziah ini, ya, tidak ada batasan waktu. Maknanya, kata beliau, bal yushra'u min hini khurujir ruh qabla sholati alal mayyit aw ba'daha. Bahkan disyariatkan sejak dicabutnya nyawa orang yang meninggal sebelum dilaksanakan sholat ataupun setelahnya. Ini boleh bertakziah, tidak ada waktu yang terbatas. Walaysa li ghayatihi haddun fi syar'il mutahhar. Dan demikian pula batasan akhirnya sampai dengan kapan, tidak ada batasan. Dalam syariat ini tidak ada batasan. Sawa'an kana dzalika lailan aw nahara. Sama saja dilakukan siang atau malam hari, bertakziah itu boleh. Wa sawa'an kana dzalika fil bait aw fit tariq aw fil masjid aw fil maqbarah aw fi ghairi dzalika minal amakin. Dan sama saja yang namanya takziah itu dilakukan dengan pergi ke rumahnya atau dengan ketemu di jalan, ketemu bagaimana saya mendengar ini apa, ya masya Allah, semoga Allah lah ini terus didoakan, innalillahi apa, misalnya doanya nanti akan diajarkan di sana, banyak doa, misalnya azamallahu ajroka wa asana azaka wa ghafara limayyitika, semoga Allah memberikan pahala yang besar kepadamu, dan semoga Allah selalu apa memperbaiki orang-orang yang ditinggal dengan kesedihan, dan juga orang semoga Allah mengampuni orang yang meninggal, demikian. Nah ini sebagai contoh ya. Atau semoga Allah ahsanallahu uzaaka wa jabara musibataka wa ghafara li mautika, dengan lafaz yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ini demikian, apa yang mudah bagi dia ya. Ini sama saja dilakukannya di rumah atau di jalan atau di masjid ketemu, atau bahkan mungkin ketika di makbarah sama-sama ketemu loh di kuburan. Nah, baru di situ mengucapkan takziah, dan dimanapun tempat dia ketemu. Jadi tidak mengharuskan yang namanya takziah harus ke rumahnya. Ya ini tidak demikian. Ini yang harus kita ketahui tentang takziah. Intinya adalah dalam rangka untuk menghibur dan mendoakan si mayit, ya mendoakan si mayit ataupun juga orang yang ditinggal supaya kuat, diberi kesabaran dan tidak dirundung kesedihan yang mendalam. Ini demikian. Maka kemudian Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala beliau menyatakan di sini adalah lafzut ta'ziyah, lafaz ta'ziyah an yaqula. Lafaz ta'ziyah menghibur tadi, ta'ziyah hendaknya orang mengatakan a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka. Wa ahsana uzaaka atau azaaka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah mengagungkan dan membesarkan pahalamu, dan semoga Allah memperbaiki kesedihan yang ada padamu, dan semoga Allah mengampuni orang yang mati, orang yang meninggal. Ini demikian, ini lafaz takziah. Yang di sana nam, ini takziah ini doanya tidak khusus ini saja. Pokoknya apa yang mudah. Sehingga Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Bas menegaskan, yu'azzil muslimu akhahu bima tayassara minal alfadil munasibah. Maka seorang muslim menghibur saudaranya yang sedang terkena musibah tadi dengan apa yang mudah dari lafaz-lafaz yang sesuai, seperti mengucapkan doa yang tadi. Namun dengan catatan idza kanal mayyitu musliman. Kalau yang meninggal itu seorang muslim. Saudaranya meninggal, apa muslim meninggal, maka didoakan demikian. Adapun kalau ternyata saudaranya kemudian murtad, kafir meninggal, tetap sedih mungkin, ya. Maka amma idza kanal mayyitu kafiron fala yud'ala. Adapun kalau si mayit tadi adalah orang kafir, tidak perlu didoakan. Innama yu'azza aqaribuhul muslimun binahwil kalimatil madhkurah. Hanyalah takziah itu dilakukan kepada saudara-saudara karib kerabatnya yang muslim dengan membacakan doa kepada mereka, doa yang disebutkan tadi. Allahumma apa azamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Ini demikian. Ini yang hendaknya kita perhatikan. Ini barakallahu fikum yang diperhatikan ketika mengucapkan doa bagi si mayit. Dan boleh pula dan kita mengingatkan dengan ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nam menyatakan bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, wabashshiris sabirin, maka bergembiralah atau berilah gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini demikian. Kita menasehatkan kepada mereka supaya sabar. Sebab mereka orang yang sabar adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah orang yang akan mendapatkan apa namanya, mendapatkan solawat dari Allah dan rahmatnya. Nah ini itu lafadz-lafadz takziah, lafadz-lafadz takziah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz di sini mengingatkan kepada kita satu hal yang kadangkala terjadi, ya kadangkala terjadi. Kata beliau, rahimahullahu taala, beliau di sini menerangkan bahwasanya enam tidak seyogianya bagi seseorang ini ya, terus menyatakan di sini enam lam yakun min amali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kata beliau, sini beliau menyatakan ta'binul mayyit warasa'uhu ala tariqatil mawjudatil yawm minal ijtima'i lidhalika wal ghuluhu fi thana'i alaihi la yajuz. Ta'binul mayyit, menyanjung serta memuji-muji kebaikan orang yang meninggal. Fulan adalah orang yang disanjung, dipuji kebaikannya. Sebagaimana yang sekarang ada kita dapatkan pada hari ini. Mereka berkumpul, kemudian salah satu mengumandangkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca doa tadi, fulan adalah orang yang baik, jasanya, seterusnya. Ini demikian. Ini la yajuzu, tidak boleh, kata beliau. Kenapa? Lima rawahu Ahmad wa ibn Majah wa sahahul hakim. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Hakim dari hadis Abdullah Ibni Abi Aufa. Beliau menyatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil marasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari menyanjung-nyanjung orang yang meninggal. Ini nasnya. Hikmahnya lima fi dzikri ausafil mayyit minal fakhri ghaliban wa tajaddidil lu'a'ah wa tahyijil hazan. Kata beliau, disebabkan dengan disanjung-sanjungnya si mayit, disebutkan jasa dan kebaikannya, ya disebutkan sifat-sifat, ini yang di sini bisa menimbulkan kebanggaan secara mayoritas, kadang menjadi bangga, dan juga bisa menimbulkan membuka luka yang baru, teringat jadi sedih, dan juga membangkitkan namanya, yaitu tadi penyesalan kenapa dulu tidak dimanfaatkan dan seterusnya. Nah ini demikian. Sehingga di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita dapatkan kadang sebagian orang tatkala mereka ditinggal masalah sudah tabah, sabar menerima. Ketika giliran mau diangkat menjadi teriak histeris lagi karena disebutkan kebaikan-kebaikan orang tuanya atau si meninggal tadi. Nah ini sehingga yang demikian beliau menyatakan la yajuzu, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini pernyataan beliau kami nukilkan dari Al-Ikhtiyaratil Fiqhiyah fi Masailil Ibadati wal Muamalah, ya. Ini pada halaman yang ke-195 sampai dengan 196. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara takziah, ya. Kita datang kalau mau takziah. Takziah intinya apa? Adalah menghibur dan menguatkan hati orang yang ditinggal musibah. Menghibur mereka supaya sabar menerima apa yang Allah takdirkan atas mereka. Dan adapun mengenai enam orang yang terkena musibah, maka dia harus memperhatikan beberapa hal, ya. Tiga perkara yang harus dia perhatikan. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, bahwasanya laisatil qasaidul latifiha rasaul lil mayyit min na'il muh, apa ini demikian, ya. Di sini maka tidak, bukanlah, ya, laisatil qasaid, allati fiha rasaulil mayyit minan na'yil muharram. Bukanlah dengan pengumuman tadi menyebut-nyebut kebaikan si mayit tadi, disebut jasin ini, bukanlah termasuk na'yil muharram. Itu pengumuman yang diharamkan. Akan tetapi lakinnahu la yajuzu, ya, akan tetapi tidak boleh, tetap tidak boleh, walaupun tidak, bukan na'yil muharram. Na'yil muharram itu telah lewat, yaitu seperti misalnya seorang mengumandangkan di surat-surat kabar, ya, setelah meninggalnya dan sebagainya, dalam rangka untuk berbangga-bangga. Demikian, ataupun dalam rangka untuk menjadikan orang-orang yang dia itu, ya, artinya tidak ada, dalam rangka untuk mendoakan ataupun menyolatkan si mayit tadi yang tidak kenal, jadi siapa sih ini fulan, cuma gitu aja. Ya, ini demikian, ini yang, nah, di sini walaupun yang demikian, orang yang tadinya tidak kenal, oh, jadi ternyata beliau yang punya jasa ini, demikian, itu bukan termasuk yang muharram. Namun di sini kata beliau, akan tetapi tidak boleh bagi seorang untuk dia itu berlebih-lebihan pada orang lain. Wa yasifuhu bil kadzib, lebih-lebih mensifatkan dengan kedustaan. Kama hiya adatul katsir min syu'ara. Ini sebagaimana ini sifat kebanyakannya manusia, ya. Dikira dalam rangka untuk menghibur, namun justru malah membangkitkan kesedihan. Ini demikian. Wa indal musibatil wajibu as-sabru. Nah, ini orang yang terkena musibah, yang wajib atasnya adalah bersabar, ya, atasnya bersabar. Amma ridha wa syukru fahuma mustahabban. Adapun kalau dia mampu untuk ridha dengan apa yang Allah takdirkan atasnya, bahkan kalau bersyukur, maka ini adalah disunahkan. Kok bisa ridha, kok bisa syukur, bagaimana itu? Wong bapak saya meninggal kok, ya, dia akan melihat. Seandainya melihat, kita melihat ternyata si sakit ini, bapak kita sakit dengan penyakit yang ia dikatakan hidup enggak, dikatakan mati juga bukan. Kita ridolah yang demikian. Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi dirinya. Ini demikian. Bersyukur, ini satu gambaran. Bersyukur karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya apabila ada seorang yang dia itu ditimpa sakit terus-menerus dan bersabar serta ikhtisab, akan bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Walhamdulillah. Bersyukur pula diselamatkan dari dosa-dosa berikutnya, yang mana dunia ini, zaman semakin dekat dengan hari kiamat, semakin banyak kerusakan dan kejahatan. Maknanya, dengan demikian Allah menyelamatkan kita dari dosa yang akan mengancam. Ini demikian. Ya, nasallahu alaihi wa sallam. Ini sebagai contoh, sebagai contoh. Dan di sana ada bentuk penggambaran-penggambaran yang lainnya sesuai dengan keadaan. Maka yang pokok, indal musibah salah satu umur. Ketika mendapatkan musibah, tiga perkara harus diperhatikan. Yang pertama, as-sabru wa huwal wajib. Wa huwa wajibun. Yang pertama, bersabar. Dan ini hukumnya wajib. Wajib bersabar. Apa itu sabar? Habsun nafsi, yaitu menahan diri kita. Anitasakhut, dari berkeluh kesah. Ya. Dan juga bersabar ala ta'atillah, untuk senantiasa mengikat diri kita agar taat terus kepada Allah. Itu sabar namanya. Dan juga menjaga diri kita untuk terjatuh kepada perbuatan maksiat. Ini sifat sabar. Yang kedua, yang pertama, atau dari ketika musibah, bersabar itu wajib. Waridho sunnatun. Yang kedua adalah ridho. Ridho dengan apa yang Allah takdirkan atasnya, maka dia bisa melakukannya, itulah sunnah. Wasyukru afdol. Kalau mampu untuk bersyukur, maka itu adalah afdol. Ya, ini dengan itu afdol. Ini yang terkait dengan takziah. Naam. Naam barakallahu fikum. Ini yang terkait dengan takziah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melengkapi terkait dengan takziah sebagai penutup daripada pelajaran kita bagi ini. Ada satu peringatan dari Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz di halaman 198. Beliau menyatakan, la yajuzu an yuqalu, la yajuzu an yuqalu al-maghfuru lahu awil marhum. Tidak boleh untuk dikatakan kepada si mayit al-maghfuru lahu, orang yang diampuni, atau al-marhum, yang dirahmati. Maka kata beliau, ini termasuk bentuk li'annahu la tajuzu syahadatu li mu'ayyanin bi jannatin aw nar aw nahwi dzalik. Dikarenakan tidak boleh untuk kita mempersaksikan, memberikan rekomendasi terhadap individu tertentu, dia itu masuk surga ataupun neraka, atau yang semisalnya, dirahmati, dilaknati, dan seterusnya. Illa kecuali liman syahidallahu lahu bidzalik, kecuali bagi orang yang Allah telah persaksikan dengannya, seperti para sahabat. Di dalam kitab Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, surat At-Taubah ayat 100, wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka kita katakan radhiyallahu anhu kepada mereka, ya. Maka itu demikian. Adapun orang yang meninggal di antara kita, untuk diucapkan almarhum, ini maknanya orang yang dirahmati. Kita tidak mengetahui apakah si mayit tersebut dirahmati atau justru mendapatkan siksa. Sehingga yang benar adalah dengan kita mengucapkan doa bagi si mayit. Telah meninggal bapak saya pada hari ini, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Atau dengan yarhamuhullah, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat padanya. Adapun almarhum, seolah-olah kita telah memberikan titel, memberikan rekomendasi, dia dirahmati. Ya, tidak terkandung padanya doa. Walaupun sebagian di sana memperselisihkan, tergantung niatnya. Kalau niatnya adalah ikhbar, maka ini tidak boleh. Kalau niatnya insya ataupun tolab, doa supaya mudah dirahmati, maka ini tidak apa-apa. Ala kulli hal, yang jelas ucapan rahimahullah atau Allahu yarhamuh itu afdol dilakukan, karena betul-betul terkandung murni doa di sana. Sehingga ini kita harus perhatian yang seperti ini. Telah meninggal fulan rahimahullah, kalau laki-laki. Kalau perempuan, rahimahallah. Atau Allahu yarhamu, kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahu yarhamuha. Ini yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian ternyata banyak perkara yang kita kadang terjatuh dalam keadaan kadang kita tidak menyadarinya. Oleh karena itu, naam, penting bagi kita untuk mempelajari ilmu agama, supaya kita betul-betul terbimbing, semakin dekat dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kalau mampu kita terus melakukan yang sama seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga betul-betul seluruh aspek kehidupan kita dinilai ibadah dan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang besar, dan dijadikan sebagai timbangan nanti pada hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Masih tersisa di sana pembahasan mengenai adab-adab orang yang bertakziah kepada Allah, adab-adab orang yang bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah kematian, dan mudah-mudahan kita bisa meneruskannya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan diberikan taufik untuk bisa melakukan ibadah siam ini dengan ikhlas dan senantiasa berusaha sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada banyak kekeliruannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa salim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.